Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan, pembacaan mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Mutiara yang berikutnya adalah mutiara ayat Al-Quran yang Imam Nawawi letakkan di dalam bab As-Sabr, yaitu ayat yang ke-6. Dibawakan oleh beliau ayat Allah SWT dalam surat Muhammad ayat 31. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum as-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, "Wala nabluwannakum," sungguh kami akan uji kalian. Disebutkan kalimat nabluwannakum dengan lam di awalnya dan nun tasdid di akhirnya, yang menunjukkan penuh penekanan, sehingga terjemahannya mungkin lebih tepat dengan kalimat sungguh-sungguh mesti kami akan uji kalian. Karena lamnya disebut dengan lam taukid dan nunnya juga di akhirnya dengan dinamakan nun taukid, lam penekanan. Demikian pula nunnya nun penekanan. Walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami mesti akan menguji kalian, akan menguji kalian. Hatta na'lam al-mujahidin, hingga kami akan tahu atau sehingga kami tahu siapa-siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya, siapa yang sungguh-sungguh berjihad di antara kalian, dan siapa yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami juga akan uji keadaan-keadaan kalian atau berita-berita kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat wala nabluwannakum diambil dari kata al-ibtila atau bala. Kadang-kadang bala mungkin diterjemahkan dengan bala bencana. Ibtila juga kadang-kadang terjemahkan dengan bencana. Tetapi sesungguhnya mengandung makna ujian. Karena seringkali ujian dalam bentuk sesuatu yang tidak disukai, karena ujian seringkali dengan sesuatu yang orang itu merasa berat, susah, maka ketika datang musibah dikatakan ini ibtila, ini ujian, atau ini bala, ini adalah bencana yang merupakan ujian. Padahal sesungguhnya yang namanya ujian tidak mesti dengan sesuatu yang tidak disukai, kadang dengan sebaliknya yang sangat disukai. Wala nabluwannakum bil khairi aw bisyarri wal khairi fitnah, atau wala nabluwakum bil syarri wal khairi fitnah, Di dalam ayat lain Allah katakan, sungguh kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Berarti kadang ujian dengan kejelekan, kadang ujian dengan kebaikan. Maka ujian-ujian ini seluruhnya, kata Allah, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, hingga kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh berjihad dan siapa yang sabar. Di sini terjadi kesalahpahaman bagi sebagian kita kaum muslimin, mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Hingga benar-benar terjadi baru Allah tahu. Karena kalimatnya hingga kami tahu, berarti tadinya tidak tahu. Ini adalah kesalahpahaman besar, kekeliruan besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Saya ulangi bahwa ilmu Allah sangat luasnya. Allah Maha berilmu, meliputi apa yang sudah terjadi di masa lalu, Allah Maha tahu. Apa yang sedang terjadi, Allah Maha tahu. Dan apa yang belum terjadi juga Allah Maha tahu. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Bahkan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi, Allah tahu. Seperti ketika Allah katakan tentang, kalaupun dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulangi perbuatan yang sama. Orang yang sudah masuk di dalam neraka, gak mungkin kembali ke dunia. Tetapi Allah tahu, kalau dikembalikan ke dunia, bagaimana terjadi, apa yang terjadi. Kata Allah, mereka akan berbuat hal yang sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau begitu bagaimana memahami ayat ini? Allah katakan, kami akan uji kalian, hingga kami tahu siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Hingga kami tahu, apa maknanya? Kalau Allah sudah tahu sebelumnya, tanpa ujian juga Allah Maha tahu. Alhamdulillah, ada jawabannya dalam para ulama atau dalam ucapan para ulama. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah terhadap Riyadhus Shalihin. Kata beliau, makna kalimat hatta na'lama, hingga kami mengetahui, adalah ilmu ma yatarattab alaihi aljaza, ilmu tentang apa yang mengandung di dalamnya balasan, kebaikan atau kejelekan. Kalau belum terjadi, Allah tahu, tapi tidak berkait dengan hamba tadi. Apakah dia akan diberi pahala atau akan diberi azab? Karena belum berkait dengan itu. Tetapi ketika terjadi, maka saat itulah seorang dikatakan mujahid, seorang dikatakan sabar, seorang dikatakan tidak sabar, seorang dikatakan tidak berjihad, ila akhirnya, dan akan ada pahalanya atau akan ada balasannya. Berarti ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi, Allah tahu. Tetapi ketika sudah terjadi, Allah juga tahu bahwa orang ini akan menjadi orang yang mendapatkan pahala karena dia sabar. Sehingga, barakallahu fikum, terjemahannya yang tepat adalah Allah membuktikan. Allah Maha tahu bahwa dia akan sabar atau dia akan tidak sabar. Allah tahu apakah dia akan berjihad atau dia tidak akan berjihad. Tetapi Allah katakan, kami akan uji kalian hingga benar-benar terbukti kalau dia itu mujahidin atau tidak, apakah dia itu sabar atau tidak. Barakallahu fikum. Demikian pula beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjawab dengan jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua adalah bahwa ilmu itu bermacam-macam. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luasnya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa itu akan terjadi. Dan ketika terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kalau itu benar-benar terjadi. Maka makna ayat tadi adalah, kami akan uji kalian agar apa yang kami ketahui tadi benar-benar terjadi. Benar-benar kami tahu terjadi. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak bertentangan dengan luasnya ilmu Allah. Jangan dipahami dengan sempit. Berarti setelah sebelum diuji Allah tidak tahu. Bukan demikian. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ilmu sayakun, ilmu bahwa Allah tahu ini akan terjadi, Allah tahu. Itu ilmu Allah. Ini akan terjadi. Tetapi juga Allah memiliki ilmu ketika telah terjadi bahwa itu benar-benar terjadi. Maka bahasanya, kami akan uji kalian agar apa yang kami sudah ketahui bahwa itu akan terjadi, kami tahu itu benar-benar terjadi. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, sangat mudah dipaham ketika kita berkata dengan kalimat kami akan uji, bahwa Allah berfirman kami akan uji kalian agar terbukti benar-benar apa yang Allah telah ketahui, bahwasanya si fulan ini mujahid atau tidak, bahwa si fulan ini sabar atau tidak. Ikhwan ibn a'azakullah, kita manusia tidak akan tahu bahwa orang ini benar-benar beriman atau orang ini munafik kecuali dengan ujian. Kita enggak tahu kadar keimanan seseorang, seberapa imannya, juga dengan ujian. Misalnya kita 10 orang, semuanya masuk Islam, semuanya muslimin, semuanya sholat, semuanya puasa. Mungkin kita tidak melihat perbedaan antara kita dalam urusan hati, seberapa iman kami ini, 10 orang ini. Tapi kemudian berangkatlah 10 orang ini untuk jihad fisabilillah. Di perjalanan, satu orang sudah berkata, kok jauh sekali, kaki saya udah gak kuat ini, ngapain sih jauh-jauh. Sudah terlihat keluhan orang ini, terus mengeluh sepanjang jalan. Yang 9 masih sabar. Berarti kadar imannya sekian. Tiba-tiba sampai di sana, orang yang kedua berkata, wah, musuhnya lebih banyak, senjatanya lengkap, ini kita akan mati konyol, ayo kita pulang saja. Sudah terlihat orang kedua. Orang ketiga sudah terluka, dia berkata, kalau begini saya tidak mungkin bisa pulang dengan selamat, lari dari perang. Beda lagi. Yang satu lagi bahkan sudah terluka parah, tidak kuat merasakan sakitnya, dia bunuh diri. Gugur lagi, berarti di dalam sepanjang perjalanan jihad berguguran dia satu persatu sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Sehingga barakallahu fikum, kata Allah, itu adalah ujian. Akan terbukti seberapa iman kalian, terbukti seberapa kesabaran kalian, terbukti siapa yang bersungguh-sungguh jihad fisabilillah dan siapa yang tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika berangkat bersama 10 orang ini tidak terlihat niatnya, tidak tampak apa yang dalam hati. Ternyata yang satu ingin nanti saya pulang akan dikatakan sebagai mujahid, sebagai pahlawan, ada riya di dalamnya. Orang kedua berpikir nanti saya akan mendapatkan ghanimah, papasan perang yang banyak, saya akan kaya, saya akan begini, saya akan begitu, karena dunia. Yang satu lagi karena apa lagi? Maka mana yang dikatakan mujahidin? Kata Allah, ujian ini hingga terbukti kami akan tahu, dan pasti-pasti kami akan tahu siapa yang benar-benar mujahid. Siapa yang benar-benar mujahid? Yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seorang berperang karena ingin pampasan perang, seorang berperang karena ingin disebut pemberani, seorang berperang karena ingin begini, ingin begitu. Ayuhum fisabilillah, siapa di antara mereka yang dikatakan fisabilillah? Kata Nabi, man qatala li'i'la'i kalimatillah fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang fisabilillah. Berarti apa yang ada dalam hati mereka, dari niat-niat mereka, akan terbukti setelah teruji, setelah ujian demi ujian. Dan memang hidup kita di dunia ini semuanya ujian. Alif lam mim, ahasiban nas an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Ahasiban nas an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah akan dibiarkan manusia berkata kami beriman tanpa diuji? Artinya pasti diuji. Pasti akan datang ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat keduanya dengan kalimat bahwa kami telah uji mereka. Kami telah uji mereka hingga pasti-pasti, dan Allah tahu siapa yang shadiqin dan siapa yang kadzibin. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh-sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti akan tahu siapa yang shadiqin dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Kalimat berikutnya yang perlu dijelaskan dalam ayat ini adalah hatta na'lamal mujahidin. Mujahidin adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk meninggikan kalimat Allah. Orang yang berjuang untuk membela agama. Orang yang berjuang untuk meninggikan, memuliakan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya, semua orang yang bersungguh-sungguh membela agamanya, maka mereka mujahid. Apakah yang membelanya dengan pedang dan tombak, ataupun yang membelanya dengan ilmu dan penjelasan. Biasa para ulama menyebutnya dengan istilah seperti itu. Jihad bisayfi wassinan, wal jihad bil ilmi wal bayan. Bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak, artinya dengan fisik, dengan senjata. Membela agama Allah agar meninggikan kalimat Allah, maka itu mujahid fisabilillah. Dan termasuk jihad fisabilillah adalah bil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan penjelasan. Artinya menerangkan tentang kebenaran agama, menerangkan tentang hak, menerangkan tentang apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, bahwa itu adalah kebenaran. Mengajak manusia ke jalan Allah, mempelajari ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu agama ini, itu semua juga jihad fisabilillah. Maka dengan ujian-ujian tadi akan terlihat siapa yang membela agamanya dengan kekuatannya, dengan senjatanya, dengan fisiknya, dan siapa pula orang yang membela agama Allah dengan ilmunya, dengan penjelasannya, dengan dakwahnya, dengan berbagai macam media-media yang dia bisa untuk membela agamanya, akan terbukti dengan itu siapa mujahidin dan siapa yang sabar. Tentunya berkait dengan bab adalah kalimat sabirin. Akan terlihat siapa yang sabar dan tidak sabar setelah ujian. Sebelum ujian, masing-masing akan berkata, saya akan sabar, saya akan sabar. Tetapi setelah masuk dalam ujian akan terlihat siapa yang benar-benar sabar dan siapa yang hanya di mulutnya saja menyatakan kami sabar, kami sabar. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan juga tausiahnya, kajian Islam yang disampaikan. Baiklah, baiklah kita menuju tanya jawab yang akan kami bacakan kepada Anda semuanya. Bagaimanakah sikap kita terhadap para pahlawan nasional yang dahulu telah membela negara kita? Apakah boleh kita bangga atau bagaimana? Jazakallahu khairan Ustaz. Qulubna a'azzakumullah. Pahlawan-pahlawan nasional adalah pahlawan-pahlawan kita. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membela negeri ini. Maka tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu pertama kali. Dan kemudian setelah itu kita juga bersyukur, berterima kasih pada mereka atas jasa-jasa mereka. Barakallahu fikum. Berikutnya, benarkah jika Rasulullah merasa takjub beliau membaca doa ini, labbaik innal aisha aishul akhirah, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, sungguh kehidupan yang hakiki. Bil ansari wal muhajirah. Betul Ustaz? Iya. Kalimat itu barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama para sahabatnya menggali parit Khandaq dalam perang Khandaq. Beliau mengucapkan yal-yal seperti itu bersama para sahabatnya. Innal aisha aisha al-akhirah. Warham lil ansari wal muhajirah. Aka maqala sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat-kalimat yang bagus yang diucapkan oleh beliau untuk penyemangat kerja mereka. Yaitu kalimat sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah ansar dan juga muhajirah. Ini muhajirin. Nah. Tapi itu apakah merasa apa merupakan doa khusus untuk rasa takjub itu? Bukan ya? Ketika saat itu saja tahu merasa... saya itu tadi kalimat-kalimat untuk penyemangat waktu ketika bekerja ya. Oh, nah. Tapi itu juga bisa penyemangat secara makna, karena maknanya ketika kita yakin al-aisyah aisyah al-akhirah, bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, maka niscaya kita akan anggap segala problem dunia itu kecil, karena urusan yang sesungguhnya adalah kehidupan nanti di akhirat. Maka ketika kita merasakan di dunia ini kesempitan, kesusahan, kekurangan, kita akan berkata innal aisyah aisyah al-akhirah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Nah, ketika ada orang membangga-banggakan dunianya, kita akan berkata juga yang kalimat yang mirip seperti itu, innal aisyah aisyah al-akhirah, bahwa lakumud dunya walanal akhirah insyaallah. Nah, bagaimana sebaiknya seorang wanita yang sudah menikah bermuamalah dengan keluarga suami yang bukan mahramnya, karena di rumah tersebut terdapat kakak ipar yang serumah dengan mereka? Jazakallahu khairan. Adapun ipar yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-hamu, maka kita harus berhati-hati dalam artian hati-hati hijabnya, ya. Karena disebutkan al-hamu al-maut, kata Nabi. Al-hamu al-maut. Al-hamu ipar adalah kematian, artinya sesuatu yang berbahaya, yang membinasakan. Banyak terjadi, nasallahu salam al-afiyah, fitnah-fitnah terjadi gara-gara tidak ada hijab antara mantu dengan iparnya. Maka terjadilah hal-hal yang na'udzubillah, perkara-perkara yang jelek. Sehingga jagalah hijabnya baik-baik. Dan tidak mengapa kita untuk menyapa mungkin dari balik hijab, atau berbicara dari balik hijab, tidak mengapa. Kalau memang ada hajah masa, agar jangan sampai terjadi salah paham. Karena ketika engkau sama sekali gak mau ketemu, kan pasti akan ada salah paham. Apalagi orang awam. Emang saya kenapa sih? Emang saya begini, emang saya begitu. Iparnya mungkin akan tersinggung berat ketika engkau ketemu saja tidak mau, kan begitu. Tidak mengapa untuk menghilangkan hal itu, berbicara bil ma'ruf, berbicara dengan baik, atau sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, untuk menunjukkan kalau sesungguhnya tidak ada apa-apa, hanya hijab saja, hanya hijab syar'i yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Enam. Berikutnya, orang tua banyak mempunyai harta berupa sawah, kebun, dan tanah pekarangan rumah. Orang tua berkata kepada salah seorang anaknya bahwa tanah pekarangan tersebut boleh ditempati dua orang anaknya, dan minta tanah pekarangan itu tidak dihitung sebagai warisan bila orang tua itu mati. Apakah perkataan orang tua tersebut termasuk wasiat, ya Ustaz? Dan apakah wajib ditunaikan? Kalau pun termasuk wasiat, wasiat yang tidak sah. Mengapa? Karena Nabi menyatakan la wasiyata li warisin. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Anak-anak itu ahli waris. Kalau berkata tanah ini jangan dibagi waris karena itu saya berikan pada anak saya, enggak boleh kepada anaknya. Karena dia ahli waris, dia akan mendapatkan warisan sesuai dengan hitungannya. Kecuali kalau untuk orang yang sama sekali bukan ahli waris. Misalnya dia memelihara dua anak yatim. Maka dia berkata, tanah yang ini jangan dibagi waris, ini buat anak saya, buat anak angkat saya, anak yatim yang saya pelihara. Itu boleh, itu pun dengan syarat yang lain. Yaitu syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena dua pertiganya itu adalah hak ahli waris. Kalau ternyata lebih, maka yang diberikan pada anak yatim tadi hanya sepertiganya. Wasulusu katsir. Itu pun sudah terlalu banyak, kata Nabi. Sepertiga itu terlalu banyak. Harusnya kurang dari itu. Kata para ulama, sejak aku mendengarkan hadis itu, aku memberikannya salah, atau aku menasihatkan pada orang lain untuk di bawah sepertiga. Mengapa kok di bawah sepertiga? Padahal batasnya sepertiga. Karena Nabi berkata atsulusu katsir. Sepertiga itu sudah terlalu banyak. Maka saya tidak mau sesuatu yang Nabi katakan terlalu banyak, maka saya kurangi dari itu. Barakallahu fikum. Tetapi kalau di sini dikatakan untuk ditempati dua orang anaknya, maka itu tidak sah. Barakallahu fikum. Tetap semuanya dibagi waris. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian, apakah penyebab sering timbul keraguan ketika sedang merojah hafalan Al-Quran? Dan bagaimanakah cara mengatasinya? Nah, tentu saja, yang namanya dunia ini ada ujian. Dan salah satunya yang sudah jelas Allah ciptakan pengganggu, yaitu syaitan. Allah ciptakan dengan hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ada godaan syaitan. Berarti jalan yang baik ini, jalan yang lurus ini, tidak mulus. Jalan yang lurus, tidak mulus. Ada rintangan-rintangan, ada syaitan yang menghalanginya. Sehingga berusahalah untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. ketika engkau membaca ta'awudnya dengan sungguh-sungguh dari hati, berdoa pada Allah Ta'ala meminta perlindungan. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita enggak bisa lihat setan, enggak bisa melihat syaitan, enggak bisa mengetahuinya di mana dia, apa yang dia bisikkan, tetapi Allah yang maha mengetahui, maha mendengar. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala As-Sami'ul Alim minasyaitanir rajim, dari godaan syaitanir rajim yang terkutuk. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, dari godaannya, dari bisikannya, dari tiupan-tiupannya, agar kita bisa selamat dan baca Al-Quran dengan baik. Barakallahu fikum. Berikutnya, ada satu keluarga berkorban atau berkurban satu kambing yang terkena larangan potong kuku dan potong rambut satu keluarga, ataukah orang tua yang laki-laki saja? Jazakallahu khairan Ustaz. Gimana? Ada satu keluarga berkurban satu kambing yang terkena larangan untuk potong kuku dan rambut itu, apakah satu keluarga ataukah orang tua laki-laki saja? Iya, yang berkurbannya, papanya. Masya Allah. Allahu Ta'ala. Kemudian Ustaz, umur berapakah anak boleh sholat di masjid? Jazakumullah khairan. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya masalah ini menjawab, al-mumayyiz, anak yang sudah bisa diatur. Karena kalau tidak bisa diatur akan mengganggu orang-orang yang salat. Setelah jawaban itu beliau mengatakan, dan sebaiknya dia letakkan anaknya di sebelahnya. Jangan dibiarkan mereka bebas bermain. Taruh di sebelah dia, sehingga ketika anak dibawa ke masjid itu benar-benar mendidik anak tersebut agar rajin salat ke masjid, dididik agar bagaimana adab salat di masjid, dididik agar mereka mengerti bagaimana adab-adab seseorang di masjid. Bukan asal dibawa kemudian dibiarkan. Akhirnya saya khawatir terbalik. Bukan mendidik anak untuk ke masjid, tetapi mendidik anak untuk mengganggu orang di masjid. Artinya mengajari mereka untuk membuat ulah segala macam di masjid dan dibiarkan bebas, itu sangat menyedihkan. Sehingga saya ulangi, pertama mumayyiz, oh dia sudah bisa diatur. Kedua, letakkan di sebelahnya dan didik dia dengan adab-adab yang baik di masjid. Barakallahu fikum. Baik, kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dan juga tanya jawab yang kita sampaikan kepada beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan atas partisipasinya kami ucapkan jazakallahu khairan dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.